بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih pada pembahasan tentang salam dan masih pada pembahasan salam atau menjawab salam yang datang dari non-muslim, dari ahli kitab atau musyrikin, sampai pada bab yang ke-515, hadis nomor 1106. Bismillahirrahmanirrahim. Qala الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب كيف الرد على أهل الذمة باب bagaimana cara menjawab salamnya أهل الذمة أهل الذمة كافر ذمي orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Termasuk ahlu zimmah, tiga jenis orang kafir. Yang pertama ialah orang-orang kafir yang tinggal senegara dengan kaum muslimin. Orang-orang kafir yang tinggal senegara dengan kaum muslimin di negara kaum muslimin. Namanya kafir zimmi. Yang kedua ialah orang-orang kafir yang tinggal di negara masing-masing, namun antara mereka dengan muslimin ada perjanjian damai. Janji tidak ada peperangan di antara mereka, perjanjian damai di antara mereka. Juga dikatakan zimmi. Juga disebut dengan kafir mu'ahad. Yang ketiga adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan visa resmi atau dengan jaminan keamanan resmi dari penguasa muslim. Disebut juga dengan kafir musta'man atau musta'min. Ya, orang-orang kafir yang dijamin keamanannya oleh penguasa muslim. Termasuk kafir musta'man adalah barakallahu fikum dubes-dubes mancanegara di negara kaum muslimin. Wisatawan asing yang masuk ke wilayah kaum muslimin. Atau dan muslim yang masuk ke wilayah muslim dengan momen tertentu. Momen perniagaan, momen olahraga atau yang semisalnya. Mereka bukan asli penduduk negara tersebut. Bukan buat tinggal di negaranya masing-masing. Dia masuk ke tempat yang muslimin tetapi dengan visa resmi. legal, bukan ilegal. Tiga jenis ini disebut dengan zimmi, kafir zimmi atau ahlu zimmah atau kafir mu'ahad. Mereka tidak boleh diperangi. Yang dibahas sekarang adalah bagaimana cara menjawab salamnya ahlu zimmah. Entah Yahudi atau Nasrani atau Majusi ataupun yang lainnya. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ismail ibn Abi Uwais al-Madani. Qala haddathani Malik, Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik. An Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar, annahu qala. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal yahuda idza sallama alaikum ahaduhum fa innama yaqulu assalamu alaikum, dengan tawalam assalamu alaikum, faqulu wa alaikum, yang artinya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang Yahudi apabila salah seorang di antara mereka mengucapkan salam kepada kalian, dia hanyalah mengucapkan assalamu alaikum dengan tanpa lam, bukan assalamu tapi assalamu alaikum, yang maknanya alhalaku alaikum, kebinasaan atas kalian. Itu doa kejelekan. Maka beliau mengatakan faqulu wa alaikum, maka jawablah wa alaikum. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Baik, dari hadis ini barakallahu fikum ada faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, syariat menjawab salamnya mereka. Rasul memerintahkan kita untuk menjawab, enggak diam. Apa jawabannya? Dibahas sebelumnya, dirinci. Kalau mereka mengucapkan selain salam, selain salam, entah mengatakan assalamu alaikum guys sekarang ini atau yang lainnya, maka satu jawabannya yaitu wa alaikum. Cukup. Entah mereka doa kejelekan, entah mereka ngomong apa, selain salam, katakan wa alaikum. Aman sudah. Keadaan yang kedua, mereka mengucapkan salam, betul-betul menyampaikan salam sebagaimana salamnya kaum muslimin. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya pendek, assalamualaikum. Salam. Maka dibahas kemarin ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jawab dengan wa'alaikum atau wa'abeh, sama. Pendapat yang kedua mengatakan dijawab setimpal, jangan lebih. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, jawabannya wa'alaikumussalam, jangan lebih. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah, jangan lebih. Bahagia. Dua pendapat, silakan dipakai dan diamalkan. Barakallahu fikum. Pendapat yang kedua tadi, pendapat sebagian ulama dan dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Ahkam Ahli Zimmah. Dua pendapat, labas. Yang kepingin simple, waalaikum. Pokoknya kalau ada non-muslim menyampaikan salam penghormatan, katakan waalaikum. Aman nih, paling gampang ya. Waalaikum. Tapi kalau dia mengucapkan salam dengan tegas, salam, maka dua pendapat tadi bisa dengan kata-kata waalaikum atau dengan kata-kata yang setimpal. Difahami ya? Intinya tidak diam. Dijawab. Jawabannya sesuai dengan perincian di atas. Barakallahu fikum. Difahami ya? Jangan lewat dengan salam. Waalaikumsalam. Wah, ini dasar i. Bukan kafir Ustaz. Iya bang, dia kafir. Tetapi babnya dia menyapa. Babnya dia memberikan sebuah penghormatan. Jawaban. Dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan. Ketika dia mengucapkan selain salam, katakan waalaikum. Selesai. Tapi kalau mereka mengatakan dengan salam dua pendapat tadi, silakan dipilih satu di antaranya. Jangan diam. Karena Rasul mengatakan faqulu, jawablah waalaikum atau waalaika. Yang kedua, hadis yang kedua, qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Sabbah qala haddatsana al-Walid ibn Abi Thawr. Ini dhaif ya ikhwan. Dhaif. Apalagi kalau meriwayatkan dari Simak, lebih dhaif lagi. Dan sekarang dia dari Simak. An Simak, Simak bin Harb. Walid bin Abi Thawr, kalau meriwayatkan dari Simak, dhaif. Simak ini shaduq, hasan hadisnya, tetapi menjadi dhaif kalau meriwayatkan dari Ikrimah. Dikatakan sini an Ikrimah, dari Ikrimah, sehingga dhaif juga. Secara isnad dia dhaif. An Ibn Abbas qala, dari Ibn Abbas beliau berkata, raddu salama ala man kana yahudiyan au nasraniyan au majusiyah. Beliau mengatakan, jawablah salamnya seseorang yang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jawab, kata beliau. Dzalika bi anna Allah yaqul, sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. An-Nisa 86. Apabila kamu diberi sebuah penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau setimpal. Dan umum huyyitum bi tahiyyah itu umum, entah muslim yang ngasih penghormatan atau non muslim. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjawab. Gitu. Sehingga belum mengatakan jawab. Secara istilah dhaif, secara makna sahih. Cara jawabnya dengan rincian di atas. Tergantung dia ngomong apa. Kalau ngomongnya selain salam, katakan waalaikum. Kalau dia mengatakan salam, assalamualaikum, maka jawab dengan setimpal waalaikumussalam. Atau katakan waalaikum. Ini apa ini? Jawaban. Dijawab, jangan diam. Apalagi yang muslim, maka wajib menjawab. Barakallahu. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, babu taslimi ala majlisin fihi al-muslimu wal-musyrik. Bab mengucapkan salam pada sebuah majlis yang di situ ada orang muslim dan orang musyriknya. Campur. Majlis sebuah tempat, antum di sebuah ruangan di kantor misalkan, ada teman kantor yang non muslim, ada yang muslim, antum masuk kantor, ya apa ini, salam apa enggak, ini ada yang muslim, ada yang non muslim, atau sebuah majlis kondangan gitu, teman, ada yang muslim, ada yang non muslim. Al-muhim di sebuah tempat, di sebuah majlis terkumpul padanya ada yang muslim, ada yang musyrik. Bagaimana salamnya? Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Yaman, namanya Al-Hakam bin Nafi' Abu Yaman, qala akhbarana Shu'aib bin Abi Hamzah, namanya Shu'aib bin Dinar Abu Hamzah, anil Zuhri, Ibn Jabal Al-Zuhri Muhammad bin Muslim Al-Zuhri, qala akhbarani Urwa ibn Zubair, Urwa bin Zubair ibn al-Awam, beliau saudaranya Abdullah bin Zubair, ponakannya Aisyah, anaknya Asma Pindah wa karasuti. Dia tabi'i. Anna Usama ibn Zaid akhbarahu. Bahasanya Usama bin Zaid memberitakan kepada beliau. Usama bin Zaid adalah anak dari Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha adalah budaknya Rasulullah SAW. Usama ini anak dari Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu hitam. Usama bin Zaid putih. Putih. Sehingga ketika lahir, itu banyak di masa itu yang meragukan keasliannya. Dalam tanda kutip ya. Iki anaknya porai. Bapaknya ngono kae ngene gitu. Bapaknya hitam, kepalanya putih. Banyak yang menuduh yang bukan-bukan. Yang mengatakan hasil gelap lah, segala macam lah. Kala itu. Sampai suatu kali ketika sedang safar bersama Rasulullah SAW, sedang istirahat, bapak sama anak tidur bersebelahan di tepi selimut. Kelihatan kakinya. Ada salah seorang Arabi, Arab pedalaman, lewat. Lihat dua kaki ini. Si tai ireng, tai putih kan gitu ya. Dia mengatakan, ini sebagiannya, bagian dari sebagian yang lain. Ini satu darah ini. Mendengar itu Rasulullah gembira. Itu disebut dengan ilmu kiyafah. Ilmu melihat apa namanya garis telapak tangan atau jarak kaki. Ini bukan dukun, bukan sihir. Ilmu nasab namanya. Arwah itu. Gembira. Masa itu muktabar. Sehingga tuduhan-tuduhan yang disebutkan selama ini terdam, tertepis dengan ucapan tadi. Satu nasab ini, DNA-nya sama gitu maksudnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu kelihatan, nanti cek ketika antum punya anak, lihat aja. Kakinya antum itu ada kemiripan dengan antum. Ini anakmu loh ya. Barakallahu fikum. Masyaallah. Usama bin Zaid ini paling dicintai Rasulullah SAW. Sama kayak mencintai dua cucunya, Hasan dan Husain, dikarenakan seumuran. Hasan setahun kemudian Husain keluar, Usama bin Zaid keluar sepantaran. Dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid. Beliau memberitakan anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rakiba ala himarin alaihi ikafun ala qatifatin fadakiyah. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah menunggangi himar. Himar, di atas himar itu ada ikaf. Di atas sebuah kain fadakiyah. Qatifah semacam kayak kain. Fadakiyah, nama tempat namanya fadak. Kain dari fadakiyah. Barakallahu fikum. Wa ardafa Usama ibn Zaidin wara'ahu. Beliau membonceng Usama bin Zaid di belakangnya. Wa ya'udu Sa'ad bin Ubadah. Beliau hendak menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit. Beliau tokoh besar suku Khazraj. Sa'ad bin Ubadah. Ini tokoh besar suku tersebut. Sahabatnya Rasulullah SAW. Hatta marra bi majlisin fihi Abdullah ibn Ubay bin Salul. Wadhalika qabla an yaslama Abdullah. Hingga beliau melewati sebuah majlis. Di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum dia masuk Islam. Fa'idha fil majlisi akhlatun minal muslimina wal musyrikina wa abad bin awthan. Ternyata di masjid itu campur. Akhlat itu campur. Ada yang dari kalangan muslimin. Ada dari kalangan musyrikin penyembah berhala. Qala fa sallama alaihim. Rasul pun mengucapkan salam kepada mereka. Hadza ustaz fa sallama alaihim. Beliau menyampaikan salam kepada mereka. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dalam sahih keduanya. Dari hadis ini barakallahu fikum diambil hukum ketika ada di sebuah majlis muslim sama dengan muslim, entah dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau Buddha atau Hindu atau yang lain-lainnya, non muslim pokoknya, maka sampaikanlah salam kepada mereka dengan niatan salam itu ditujukan kepada yang muslim. Paham gak? Assalamualaikum untuk siapa ini? Yang muslimin. Yang jawab yang muslim. Entah yang muslim mau jawab enggak aja enggak ada masalah, yang penting antum menyampaikan salam. Enggak ada masalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mencontohkan demikian. Sudah, begitu antum misalkan di kantor, masuk kantor antum lihat memang sekantor ya macam-macam. Salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ragu-ragu, itu syiar Islam, tampilkan di kantornya antum. Nanti yang muslim mengatakan waalaikumsalam. Yang lainnya khalif, jangan dipikir mau jawab, mau jawab. Ya, yang penting antum sudah menyampaikan salam kepada muslim. Jadi penting untuk disemarakkan syiar tersebut. Budayakan syiar salam di tempat-tempat antum barakallahu fikum. Nah, dijelaskan oleh para ulama, termasuk pula di dalam hukum ini, ketika di sebuah majlis berkumpul seseorang yang muslim, orang yang baik, dan seseorang yang jelek atau orang yang menyimpang, yang statusnya mahjur, diboikot. Contoh, kayak siapa yang diboikot? Ahli bid'ah diboikot. Contoh yang lain yang diboikot, orang-orang fasik, ahli maksiat, orang yang jahat-jahat. Al-gabair. Di antara prinsip salaf, bab hajar ya, ashabul ahwa'i wal bid'ah, seseorang yang dinyatakan mubtadi atau dia orang yang dikatakan fattan, ahli fitnah, dan diboikot, di antara prinsip salaf tidak menyampaikan salam kepada mereka. Pemboikotan bukan dikatakan kafir, enggak. Tidak, tapi untuk memboikot mereka. Salam enggak dijawab. Ini dasarnya dari hadis sangat panjang tentang kisah tiga orang sahabat Rasul yang tidak ikut perang Tabuk. Jangan diboikot selama 50 hari 50 malam. Di antara pemboikotannya tidak diberikan salam dan enggak dijawab salamnya. Bahkan ketika lama wahyu enggak turun, sampai Rasul meminta istrinya pulang ke rumah. Padahal mereka bukan siapa-siapa, mereka para sahabat yang dikhawatirkan, baru dikhawatirkan terjangkit penyakit kemunafikan. Turun ayat yang menjelaskan mereka bersih dari kemunafikannya. Dipahami ya? Maka ketika di sebuah tempat kumpul yang ini muslim sunni, ada yang hizbi, ada yang mubtadi, yang diboikot, maka antum ketika masuk ke tempat tersebut sampaikan salam dengan niatan salamnya antum ditujukan kepada siapa? Yang sunni tadi, bukan yang hizbi, sunni tadi. Assalamualaikum. Ya yakin mereka bakal jawab, sama-sama muslim. Cuman ya niatnya itu untuk yang sunni tadi. Atau untuk orang muslimin yang ini fusak, orang yang jahat-jahat. Juga demikian. Assalamualaikum untuk yang muslimin. Yang salihin bukan untuk yang fusak. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Itu ketika terkumpul pada tempat tersebut dua pihak. Yang satu dikasih salam, yang kedua tidak dikasih salam. Sampaikan salam dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Difahami ya? Apalagi kalau yang kumpul muslimin semua, tidak ada yang diboikot, ya salam. Nah, dengan tanpa ragu-ragu lagi disampaikan untuk mereka semua, menyampaikan salam kepada ahlul majlis. Barakallahu fikum. Dimana insyaAllah ya? Ada mafhum. Kemudian juga ya ikhwan, faedah bisa kita ambil dari hadis ini adalah di antara bimbingan Islam, bimbingan Nabi kita Muhammad SAW ialah memposisikan orang-orang yang punya posisi pada posisinya. Bahasanya gitu ya. Di tengah-tengah masyarakat ini sangat penting bagi para du'at ilallah, bagi para mubalighin, para da'i, dan juga antum para ikhwah. Orang kan macam-macam. Ada orang yang biasa, ada orang yang punya nama di tengah masyarakatnya, ada yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, ada yang tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Tayyib dalam bimbingan Islam, barakallahu fikum. Orang-orang yang punya nama, yang punya sebagai seorang tokoh, kedudukan di tengah-tengah masyarakat, diposisikan pada kedudukan mereka. Tetap dianggap sebagai tokoh masyarakat. Namun, dibimbing kepada bimbingan yang benar. Difahami ya? Ini muhim juga. Sangat penting untuk anda perhatikan. Dikarenakan ketokohan mereka ini akan banyak berpengaruh pada bawahannya. Dan ini termasuk ta'liful qulub, melembutkan hati. Difahami ya? Walaupun dia itu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, tetap pada ketokohannya, tapi kasih bimbingan Islam yang benar. Dikasih bimbingan, dikasih arahan Islam. Itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berhasil menaklukkan Mekah pada Fathu Mekah, di sana banyak tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy mu'alaf, banyak. Siapa di antaranya? Ya, siapa di antaranya ketika itu yang masuk Islam? Abu Sufyan, Sahr bin Harb. Tokoh Quraisy, Muslim dia. Ketika mereka ini sudah enggak ada perlawanan, maka beliau mengatakan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman atau syahid. Barang siapa yang masuk ke masjid di Ka'bah, maka dia aman. Syahidnya mana? Beliau menyebut nama Abu Sufyan. Hamba ini mu'alaf, ketika itu baru masuk Islam di Fathu Mekah. Beliau tetap menggunakan ketokohan tadi itu pada posisinya. Tapi untuk Islam, dikasih bimbingan keislaman. Jangan punya pandangan yang berbeda dengan bimbingannya Rasul. Mu'alaf Ustaz, taruh belakang. Apa itu? Baru masuk Islam kok langsung dijadikan sebagai orang yang punya posisi belakang. Si. Pandangan seperti ini ada enggak pada kita selama ini? Jangan diam. Mana para? Ada apa enggak? Jujur lah ya, Van. Ada. Ada. Enggak ada tahu, ada. Apa sih? Kok tahu-tahu dia lo? Baru kenal dakwah Ustaz. Tinggal. Terus juga diajak ini segala macam secara umum biasa. Mahada. Bukan seperti itu yang dibimbingkan dalam Islam. Bukan berarti dia dikasih posisi yang strategis. Tidak. Posisi sebagaimana dia di tengah-tengah masyarakat. Dan dikasih bimbingan Islam. Itu dalam rangka ta'liful qulub. Dengan cara seperti ini, masyarakat Mekah ketika itu tidak canggung untuk masuk Islam. Dikatakan diminta masuk ke rumah siapa? Tokoh mereka sendiri kepada Abu Sufyan. Masuk semua. Sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam dengan tanpa ada rasa benci. Langsung masuk dengan tawaan, dengan ketaat. Ada muhim situ. Difahami insyaAllah ya? Wah kata. Atau misalkan dia dalam bahasanya antum, baru kenal dakwah. Kayak gitu bahasanya gitu ya. Jangan mengatakan mu'alaf lo ya. Dia muslim ya, akhi. Baru kenal dakwah. Yang benar barakallahu fikum diposisikan sebagaimana keadaan dia. Dia seorang tokoh tengah-tengah masyarakatnya. Biarkan dia pada ketokohan dia tengah-tengah masyarakat. Hormati, muliakan dengan batas itu. Kasih bimbingan Islam, ajaran Islam, terus kasih ilmu. Dan pada saat tertentu ini posisi sangat penting dimanfaatkan untuk melembutkan hati bawahan-bawahannya. Contohnya sekarang ini, dijenguk ketika sakit. Nabi kita Muhammad SAW menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Beliau seorang sahabi, ma'ruf, dan tokoh ketika itu. Dijenguk. Dan kalau tidak mengatakan, ini si malaf Ustaz, ini baru kenal dakwah Ustaz. Terus jangan terlalu di kayak hati. Loh, enggak dikayak hati, kayak daging. Dilembutkan hatinya. Tetap dengan arahan-arahan yang ada. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW enggak tanggung-tanggung. Untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka. Itu enggak semata-mata diajeni dengan muamalah. Tapi bahkan dikasih hadiah. Dilembutkan hati mereka dengan hadiah yang enggak sedikit. Besar. Ya apa enggak? Ketika selesai perang Hunain. Itu Safatul Mekah. Nah, setelah waktu Mekah selesai, barakallahu fikum, beliau menuju ke arah Hunain. Itu arah Cironah, terus ke arah Hunain. Itu kan dapat ghanimah perang besar. Banyak, unta banyak, kambing banyak. Pulang dari Hunain, membagi-bagi harta rampasan Hunain kepada siapa? Tokoh-tokoh Quraisy, sonadid Quraisy. Itu gak sembarangan ngasihnya Ikhwan. Satu orang tokoh dikasih berapa? 100 ekor onta. Seekor onta dikruskan 30 juta. Unta lagi. Ping 100, 3 miliar. Gak sedikit ya. Banyak pak. Apa sedikit? Ya banyak. Untuk orang kayak kita yang kelem ya. Atis duit itu namanya Ikhwan. Dikasih itu. Sampai berarti kan sahabat Ansar itu cemburu. Pedang-pedang kita berlumuran darah dengan mereka. Begitu ada ghanimah yang dikasih mereka. Ada keluar. Diterangkan terkait dengan misinya Rasulullah SAW. Ini tak level kulu. Apakah kalian tidak ridho kepada Ansar ini? Orang-orang semuanya pulang membawa onta-onta, membawa harta benda. Sementara kamu pun membawa Rasulullah SAW, baru ngerti fungsi apa misinya ta'liful qulub. Itu berhasil tuh misi Ikhwan, sehingga bawahan-bawahan Quraisy itu tadi tuh melu kape dengan tokoh-tokohnya masuk Islam, dikasih bimbingan Islam, dikasih arahan Islam, dikasih ilmu setelah dengan tokoh-tokoh tadi. Ada muhim juga. Pernah kan ada salah seorang tokoh kabilah suku, kepala suku dikasih hadiah oleh Rasulullah SAW, ghanamun baina jabalain, kambing-kambing di antara dua bukit. Ini bukit lembahnya itu penuh dengan kambing, suruh bawa pulang semuanya. Itu berhasil. Awalnya orang ini sangat membenci Rasulullah SAW. Orang yang paling dia benci Nabi kita Muhammad SAW. Agama yang paling dia benci agama Islam. Dengan cara ini tes ta'liful qulub berubah. Dia masuk Islam. Kiring kambingnya ke kepada kabilahnya sampai sana dia meminta semua sukunya masuk Islam. Ada muhimun jidda. Bukan berarti dikasih posisi strategis, tidak. Posisikan dia sebagai seorang tokoh sebagaimana dahulu dia sebagai tokoh tengah-tengah masyarakatnya dan dikasih bimbingan-bimbingan Islam. Ada muhimun jidda. Diorangkan sesuai dengan manzilahnya. Difahami ya? Barakallahu fikum. Apalagi kemudian dia Islamnya bagus, Islamnya kuat, Islamnya kokoh, masya Allah luar biasa militansinya, maka lebih-lebih lagi diajak untuk lebih dalam dalam urusan keislaman, ditaruh di posisi-posisi yang sangat strategis untuk membela Islam dan kaum muslimin. Wah, dipahami tidak? Hadza muhim. Ini satu kaidah penting dari kaidah-kaidah dalam bermasyarakat. Barakallahu fikum. Kayaknya bagus ya dibikin buku kayak gitu ya. Hah? Bagus ya? Insyaallah. Semoga dikasih kemudahan barakallahu fikum. Tayyib. Ini faedah yang berikutnya. Kemudian faedah yang lainnya adalah diperbolehkan berboncengan di atas keledai selama keledai itu mampu. Karena ada kata-kata mampu, sebab pada umumnya yang ditunggangi adalah onta atau kuda. Itu kuat. Kalau keledai, biasanya gak kuat. Dia lebih kecil. Sendirian, labas. Tapi kalau berdua, harus melihat kemampuan keledai tadi. Kalau mampu, dipersilahkan. Itu katanya para ulama. Dari sini ada adab terkait dengan hewan tunggangan atau kendaraan yang kita punya. Jangan menunggangi, mengendarai kendaraan di luar batas kemampuan kendaraannya. Itu dibimbingan dalam Islam, enggak semata-mata aturan pihak kepolisian ya. Itu sudah ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dulu hewan tunggangan, kalau sekarang kendaraan. Sepeda motor itu muatan berapa orang? Dua, kepak sawi loh. Kalau satu hari anak kecil di depannya kan gitu ya. Nah kalau kemudian dia menggunakan sepeda motor isinya 5, yang gede 3 jejer, masya Allah. Yang dua ada yang di gerak yang di depan. Itu namanya menyalahi aturan berkendara. Kalau kayak dulu barakallahu fikum, keledai diisi 4 orang, akhirnya mengge gini adalah ya jus. Itu mobil ini hewan tunggangan. Yang ini mobil ini siapa ini? Kendaraannya hantu. Wah, itu ada di bahasa dalam Islam. Cuman kita aja yang gak pernah mengupas tuntas gitu ya. Semuanya ada dalam Islam. Apa ini? Nanti aja pertanyaannya. Satu lagi. Bab yang berikutnya. Pembahasan yang lain. Pembahasan terkait dengan masalah, masih terkait dengan non-muslim, masalah salam dan juga masalah surat menyurat dengan mereka. Ini rupanya banyak bab yang berkaitan dengan muamalah dengan non-muslim. Ya. Kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala. Babun kaifa yaktubu ila ahli kitab. Bab bagaimanakah caranya menulis surat kepada ahli kitab? Bagaimana adabnya? Kalau kepada muslimin, wabahan gitu ya, memulai semua tulisan dengan basmalah, kemudian dengan salam, baru kemudian menyampaikan isi surat, dikarenakan dia muslim. Sekarang bagaimana dengan yang non muslim? Kita baca riwayat yang cukup panjang tapi labas. Cuman satu ya, Pak. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Yaman Al Hakam bin Nafi' tadi. Qala akhbarana Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar. An Az-Zuhri قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره bahwasanya عبد الله بن عباس memberitakan kepada dia أن أبا سفيان بن حرب أرسل إليه هرقل ملك الروم bahwasanya أبو سفيان صخر بن حرب yang tadi kita bahas yang masuk Islam di Fatwa Mekah di awal-awal Islam, Heraklius penguasa Romawi mengutus utusan untuk menemui dia. Ini ketika Abu Sufyan dengan rombongan kafilah dagang Quraisy berdagang di wilayah Syam. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW mengirim surat kepada Heraklius mengajak masuk Islam. Ketika diterima itu surat, beliau bertanya kepada pejabat yang ada, apakah ada di sini yang dari bangsa Arab? Dicari ketemu, kafilahnya Abu Sufyan dipanggil menghadap kepada Heraklius. Qala thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi arsala bihi ma'tihadal kalbi la'azim Busra. Kemudian Heraklius tadi meminta suratnya Rasulullah SAW yang beliau utus, yang beliau kirimkan kepada Heraklius bersama Dihyal Kalbi. Ini namanya sobatnya Rasul, Dihyatul Kalbi, yang beliau utus untuk membawa surat kepada Heraklius Azimur Rum. Dihyal Kalbi menyerahkan itu surat kepada Azimu Busra, pembesar wilayah Busra, dengan sob Busra itu wilayah Syam. Kalau Basrah dengan sotan ra itu wilayah Irak. Basrah. Kalau Busra itu wilayah Syam, Syria. Fadafa'ahu ila Hirakla. Nah, penguasa Busra tadi menyerahkan itu surat kepada Heraklius. Faqara'ahu. Dibacalah itu surat oleh Heraklius. Fa'idha fihi. Ternyata di dalamnya berisikan. Ini isi suratnya beliau kepada Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillahi wa Rasulihi ila Hirakl Azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awalnya. Dan ini merupakan sunnah Rasul ketika murasalah, mukatabah kepada semua orang. Dan juga kepada semua raja-raja ketika itu. Sehingga dianjurkan ketika menulis sebuah kitab atau sebuah surat, diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, walaupun itu surat untuk non-muslim. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdullah wa Rasulih. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Sebut nama antum dan sebut gelarnya antum. Kalau punya gelar. Kalau enggak ya, nama. Jelas. Ila Hirakl Azimur Rum. Kepada Heraklius Azimur Rum. Sebut nama orang yang antum kasih surat dan sebut gelarnya. Dan itu bukan berarti Anda menyetujuinya. Tapi itu posisinya di tengah-tengah masyarakatnya. Azimur Rum, penguasa Romawi. Jangan mengatakan, loh, belum memuliakan orang kafir. Tidak. Itu semata-mata menghikayatkan status. Dia adalah penguasa Romawi. Dan itu untuk taklif, melembutkan hati. Difahami tak? Walaupun dia non-muslim. Difahami ya? Misalkan antum ngirim surat kepada seorang komisaris atau direktur atau apa gitu. Dia memang muslim, dia tulis saja namanya kepada siapa kalau Romo. Hah? Romo, apa kalau yang itu? Hah? PDT itu apa? Iya, sih kata ada kok diwoco ya Ustaz. Oh, Romo kan biasanya. Hah? Romo apa PDT? Sudah nama dia. Itu bukan dipahami memuliakan dan menghormati orang muslim. Tidak. Itu menyebutkan nama dengan statusnya. Ini jadi kalanya. Misalkan dia direktur apa gitu. Sebutkan jangan lengkap. Tidak ada masalah. Walaupun dia non muslim. Baru kemudian lu mengatakan salamun ala man ittaba'al huda. Ada wa syahid. Ini salam yang kita sampaikan kalau kita yang pertama kali menulis sebuah surat kepada non-muslim. Tidak mengatakan assalamualaikum, itu untuk kaum muslimin. Tapi untuk mereka menggunakan kata-kata salamun ala manittaba'al huda. Salam kesejahteraan bagi yang mengikuti petunjuk. Itu sunnahnya. Salamun ala man ittaba'al huda. Beda. Kalau itu muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau antum mengirimnya kepada non-muslim, salamun ala man ittaba'al huda. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi turi kok non muslim. Salamun ala manita ba'al huda. Begitu ya. Hah? Nah. Paham ya? Amma ba'du. Adapun setelah itu. Beliau mengatakan. Fa inni adu'uka bidi'ayatil islam. Sesungguhnya aku menyeru kamu dengan seruan Islam. Aslim taslam. Hendaklah engkau masuk Islam, maka engkau pasti akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah pasti akan memberikan kepada kamu pahala kamu dua kali lipat. Satu, pahala pertama dikarenakan dia ahli kitab. Heraklius ini ahli kitab. Nasrani dia. Dia beriman dengan Nabi sebelumnya. Ketika dia masuk Islam, dapat pahala yang kedua. Beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan bagi non-muslim ahli kitab yang masuk Islam. Ya. Di masa dia dahulu Nasrani atau Yahudi, dikasih pahalanya. Tapi dengan syarat, dia sekarang muslim. Pahala pertama, pahala sebagai Nasrani yang beriman dengan Nabi sebelumnya. Pahala kedua, pahala dikarenakan dia beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallaita, tetapi kalau kamu berpaling, kau menolak, fa inna alaika ithmal arisiyin, maka atas kamu, di pundak kamu, dosa semua arisiyin. Nama lain daripada kaum Nasrani, al-arisiyin. Dikarenakan dia tokohnya, rajanya. Kamu sekarang saya ajak dengan kepada Islam, agama yang hak, agama yang benar, agama yang semua para nabi. Kalau kamu mau Islam dapat dua pahala, tapi kalau kamu menolak, semua dosa mereka kamu yang tanggung. Karena kamu sebagai seorang tokoh. Dibacakan ayat, wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum min qawlihi ishhadu bi anna muslimun, ayat yang ke-64. Wahai ahli kitab, mari kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu Allah ta'budu illallah, kata-kata la ilaha illallah, dan saksikanlah kami adalah kaum muslim. Gitu. Ini contoh surat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillah itu tetap ada. Sebutkan namamu dengan jelas, nama dia dengan jelas, dengan gelarnya kalau dia punya gelar. Kalau dia muslim, sebutkan assalamualaikum lengkap. Kalau dia muslim, sampaikan salamun ala man tafa'al huda. Ini syar'inya. Difahami ya? Ini berlaku untuk surat fisik. Juga berlaku surat nama apa sekarang? Elektronik namanya. Atau surat yang sekarang dipakai di dunia maya atau menggunakan email atau apa, lengkap dengan cara seperti itu. Juga termasuk dalamnya adalah surat menggunakan media-media sosial yang lain. WhatsApp atau apa gitu, menggunakan ini semuanya. Barakallahu fikum, itu adabnya. Itu adabnya. Sebenarnya sekarang dikarenakan serba singkat gitu ya. SMS itu kepanjangannya apa? Hah? Service? Hah? Ini? Artinya apa itu? Ada kata singkatnya itu. Aku gak ngerti bahasa kesehatan. Serba singkat, ya mau gak mau ya singkat. Caranya bagaimana? Caranya dilafalkan oleh kita sendiri. Jadi ada yang dilafalkan, ada yang tertulis. Jadi paham ya? Misalkan dia ngasih ke antum salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat gini-gini ada pertanyaan gitu. Antum mengatakan di hati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab sebenarnya SMS dia atau WhatsApp dia. Ada labas. Kalau enggak sempat. Tapi kalau antum memungkinkan dan sempat dengan sempurna seperti yang disebutkan dalam contoh surat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fiikum. Dilalui soalnya dengan cara seperti itu. Nah, selesai bab ini. Bab yang berikutnya, bab yang lain lagi, insyaAllah akan kita kaji pada kesempatan yang berikutnya lagi. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Belum ada ya? Oh, ustaz. Oh, rakrum. Ada dulu.